السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام puji bagi Allah Subhanahu wa السلام taala. عليكم ورحمة الله Pada pagi hari ini وبركاته. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-6. Dan insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan dari Surah Al-Ma'idah ayat 32. Nah, silakan dibaca. Bu Hayati baca. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Dari sebab itu, kami tetapkan atas Bani Israel bahwasanya orang yang membunuh seseorang bukan karena berbuat tanpa sebab. Tanpa sebab. Bukan karena tanpa sebab atau kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menghidupkannya, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia seluruhnya. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan. Kemudian sungguh banyak dari mereka setelah itu di bumi benar-benar melampaui batas. Min ajli jarwa majrur. Dalika isim isyara sebagai udhofun ilaihi. Ya. Kata bana fi'il madi, nanya sebagai fa'il. Ala bani jarwa majrur Isra'ila mudhofun ilaihi anna an harfu taukidin wa nasbin bilangnya anna kali, apa Ustaz? Bilangnya anna jangan an tadi. Oh, anna ya. Anna harfu taukidin wa nasbin al-ha'u isim anna, man isim syar sebagai mubtada, qatala fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir huwa, nafsa maf'ulun bi ghairi jarwa majrur, nafsin mudhofun ilai, au harfu atfin, fasadin ma'tuf ala nafsin, fil ardi jarwa majrur, alfa'u harfu jawab, ka'anna harfu tashbih. Ya. Yeah. Manya Ustaz. Kenapa? Ma harfu apa ya? Pakaian nama maknya ini kayaknya ini ya. Zaidah kali ya. Ya, Zaidah ya. Qatala fil madi fa'ilnya dhamir mustatir, annasa maf'ulun bi jami'an, hal al-waw harfu atfin, man isim syart sebagai mubtada, ahyaha fil madi, fa'ilnya domir mustatir, ha domir mutasil sebagai maf'ulun bi, alfa'u ini kayak maktuf yang tadi ya Ustaz ya, I'robnya sama ya, Ustaz. Sama. Ahya fil madi, failnya domir mustatir huwa annasa maf'ulun bi jami'an ha alwaw harfu istinaf lam lam lamul jawab qad harfu tahqiqin ja'a fil madi ja'at fil madi ta'nya li ta'nis hum domir mustatir sebagai maf'ulun bi rasulana rusulu fa'il nanya sebagai mudhofun ilai bil bayyinati jar wa majrur summa harfu atfin inna harfu taukidin wa nasbin kathiron isim inna minhum jar wa majrur ba'da dof zaman dalika isim isyarat sebagai mudhofun ilai fil ardi jar wa majrur lam lam lam lam apa nih lam kai apa Lamnya lam mana yang lamukai? lama pemuda Emang emangnya ini setelahnya film dari? oh kaset Yang berarti bukan dong. khobar khobar Lamnya ini namanya sebenarnya kalau istilah Arabnya namanya lam muzhalakoh ya. Tapi kita nggak apa-apa lah bilang aja lamnya lam taukid atau lam jawab nggak apa-apa. lam jawab ya Ustaz. Kita aja lam taukid. Lam taukid. Musri lam taukid musrifun khobar tadi khobar khobar Kabarnya dari mana? khobar inna. Nah. Ya, bisa babi jina ya tilqot liha di syara'na libani Israila annahu man qatala nafsan bighairi sababin min qisasin aw fasadin fil ardi bi ayyi naw'in min anwa'il fasadil mujibil lil qatli kasyirki wal muharabati faka'annama qatalan nasa jami'an fiha stujaba min adimil uqubati min Allah wa annahu manimtana'a an qatli nafsi harramaha Allahu faka'annama ahya'an nasa jami'a falhifadhu ala hurmati insani wa Al-Hufadu. falhufadhu ala hurmati insani wahidin hifadhu ala hurmatin nasi kulluhum walaqad anta bani israila rusulana bil hujaji waddala'i ala sihati mada'awhum ilaihim minal imani birabbihim wa ada'i ma furidu alaihim summa inna kathiran minhum ba'da maji'i ar-rusuli ilaihim la mutajawidu wizuna hududallahi birtikabi maharimillahi wa tarki awamirihi disebabkan apa namanya tindak pembunuhan tersebut kami mensyariatkan bagi Bani Israel siapa saja yang membunuh manusia tanpa sebab yang dibenarkan seperti kisos ya tuntutan kisos membuat kerusakan di bumi dengan berbagai jenis kerusakan yang apa namanya seperti kesyirikan dan muharabah muharabah pertentangan pertentangan maka dia seakan-akan membunuh manusia semuanya terus membunuh macam semuanya dan dampak apa namanya yang hukumnya mengharuskan yang mengharuskan hukuman yang berat dari Allah gitu ya ya dan bahwasanya orang yang menahan diri dari membunuh orang lain, Allah haram membunuh orang lain yang Allah haramkan, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia semuanya. Maka memelihara kehormatan jiwa satu orang sama dengan memelihara kehormatan manusia semuanya. Sesungguhnya telah datang kepada Bani Israel rasul-rasul kami dan membawa hujah-hujah dan petunjuk untuk menunjukkan kebenaran dakwah yang mereka serukan kepada Tuhan mereka untuk menjalankan ajaran yang diwajibkan pada mereka. Tapi kebanyakan manusia dari mereka setelah datangnya Rasul kepada mereka benar-benar berbuat melampaui batas yang ditentukan Allah dengan melakukan larangan-larangan Allah dan meninggalkan perintah-perintahnya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dhalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'an ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh sebab itu, kami telah tetapkan atas Bani Israel bahwasanya siapa yang membunuh jiwa dengan tanpa hak, dengan tanpa alasan yang jelas, atau tanpa ya adanya perbuatan berbuat kerusakan di muka bumi, maka sesungguhnya seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang membiarkan hidup manusia, maka seakan-akan dia membiarkan hidup manusia seluruhnya. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan ya penjelasan-penjelasan. Summa inna katsiran minhum, kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka setelah yang demikian itu, setelah itu para rasul la musrifun ya fil ardi musrifun, mereka apa namanya berlebih-lebihan di muka bumi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya betapa Islam itu sangat menjaga jiwa manusia. Jadi kalau ada yang menuduh Islam agama yang kejam, agama yang suka peperangan, maka ya terbantahkan dengan adanya ayat ini. Karena dari teksnya sangat jelas bahwasanya dikatakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapapun yang membunuh jiwa dengan tanpa sebab ya atau tanpa adanya berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat menjaga ya kehormatan ya, sangat menjaga jiwa manusia. Ya, kecuali ada hal lain yang memang apa namanya diperbolehkan. Jadi ada syaratnya. Kalau tanpa sebab ini jelas sangat dilarang dalam Islam. Tapi kalau ada sebab, misalnya hukum qisas ya karena dia membunuh orang maka dibalas dengan bunuh, ya maka ini diperbolehkan. Justru orang-orang yang mengatakan hukum qisas ini kejam harusnya melihat hasilnya, ya. Arab Saudi itu termasuk negara yang paling sedikit tingkat pembunuhannya. Kenapa? Karena mereka khawatir dengan hukum qisasnya. Sementara di negara-negara barat, gitu ya, di negara-negara Eropa, Amerika, itu banyak terjadi yang namanya pembunuhan. Gitu ya. Ya, jadi, itu menunjukkan hikmah yang luar biasa dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menjaga jiwa. Tidak boleh membunuh orang tanpa sebab. Orang yang membunuh orang pun, ya kalau memang dimaafkan, ya dimaafkan oleh, ya. Misalnya seseorang membunuh seseorang kemudian keluarganya hanya meminta tebusan, dia nggak akan dibunuh. Atau bahkan keluarganya memaafkan secara sempurna, artinya tidak minta tebusan juga, ya tidak mau, tidak apa, perlu dibunuh juga, maka dia bebas sebebas-bebasnya, tidak melakukan apapun. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama rahmat, agama kasih sayang, agama yang sangat menjaga jiwa manusia. Dan ini berlaku tidak hanya untuk ya orang Islam aja ya, orang kafir pun seperti itu. Ya, tidak boleh seorang muslim itu membunuh orang kafir yang orang kafir ini merupakan ahli zimmah atau kafir-kafir mu'ahad. Ini nggak boleh dibunuh. Kecuali kalau kafirnya, sebagaimana yang ditafsir dijelaskan, yang boleh dibunuh itu adalah kasyirki wal muharabah, seperti pelaku kesyirikan dan muharabah, ya, peperangan. Jadi kalau ada seorang muslim melakukan kesyirikan, ini boleh dibunuh. Makanya ya di zaman sahabat itu kalau ada dukun ketahuan gitu ya, itu mereka akan dibunuh ya oleh khalifah. Berarti itu boleh dibunuh. Meskipun penerapannya nggak boleh sembarangan ya. Karena penerapan hukum yang berkaitan dengan jiwa manusia itu nggak boleh dilakukan orang per orang ya. Tapi harus dilakukan apa resmi ya, oleh negara. Bagaimana dengan kita ya? Karena kita bukan negara Islam dalam tanda kutip ya, dalam arti tidak menerapkan 100% hukum Islam ya, maka kita tidak boleh menerapkan hukum seperti ini. Wal muharabah, kedua yang boleh dibunuh adalah orang-orang yang suka berperang ya. Ini boleh dibunuh. Ini namanya perang ya, ini wajar. Nah. Lanjutkan. Baca siapa nih? Baca Kurniati baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Sungguh, itu sesungguhnya itu adalah balasan bagi orang-orang yang mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan mereka berbuat di muka bumi ini dengan berbuat kerusakan, yaitu mereka yang dibunuh atau mereka disalib atau dipotong tangan mereka dan kaki-kaki mereka dengan keadaan bersilang, atau mereka diasingkan dari muka bumi ini. Hal itu adalah balasan bagi mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat ada azab yang keras, azab yang besar. Innama adatu hasrin jaza'u mubtada alladhi isim mausul alladhina isim mausul sebagai khobar, ya Ustaz. Kok khobar sih? Emangnya Aladin ini menjelaskan balasan. Oh, maaf ya, maaf. Bukan juga. Bukan ya. Tunggu, jazao balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah. Nah, ada baginya kan, berarti apa? Bagi, berarti jazaun. Mutub ilai, iya nggak? Oh iya ya, mutub ilai. Keterangan dari itu ya, balasan ya. Nah, berarti kan itu dalam mutub ilai. Jazao mubtada aladina isi mausul sebagai mudhofun ilai. Yuharibuna fil mudhari awau sebagai fa'il, Allah lafzu jalalah maf'ulun bih, wa alwau harfu atfin, rasulah maf'tuf ke Allah, alha'u mudhafun ilaih, alwau Yas'auna fi'il mudhari al-waw sebagai fa'il, fil ardi jar wa majrur, fasadan hal ya. Bukannya dia jadi ini ya, apa maf'ulnya? Maf'ulumi dari itu ya, yas'auna ya. Terus khabarnya jazau mana? Khabarnya jazau belum. Ya mana? Belum. Nanti di belakang. Belakang mana? Ingat, khabar itu kan menjelaskan mubtada ya. Mana kira-kira yang mampu menjelaskan mubtada di sini? Ini kan lagi ngomongin balasan kan? Apa balasannya? Zalika, bukan ini ya, zalika lahum jazaun fil du'id dunia. Oh, itu mau jauh banget. Ayo patah. Ya enggak? Kan ini kan ngomong balasan orang yang bla bla bla bla. Oh iya, yang mereka dibunuh. Ya. Nah, berarti. An yuqa yuqatalu. Ya, tasabtul ayyarabdul an hafum masalun nasbin. Dan berarti tadi fasadan itu berarti maf'ulun bi dari yas'auna ya. Iya. Yas'auna an harfun nasbin wa masdariin. Yuqatalu itu fi'il mudhari majhul mansubun bi an. Au harfu atfin yusallabu fi'il mudhari majhul mansub bi an ma'tuf ke yuqatalu. Au harfu atfin tuqatta'a fi'il mudhari majhul mansubun bi an karena ma'tuf kepada yuqatalu. Bilang mansubun bi an ma'tuf aja. Oh, ma'tuf aja ya. Ma'tuf bi yuqatalu id itu fa'il ya. Naibul fa'il. Aibul fa'il dari tuqata'a him mudhaf ilai dari aidi. Alwaw harfu atin arjulu ini ma'tuf ke aidi hum mudhaf ilai. Min khilafin jarwa majrur au harfu atin yunfau il mudhari majhul juga mudhari majhul dengan naibul alwaw sebagai naibul fa'il minal ardi jarwa majrur. Zalika isim isyarah sebagai mubtada. Lahum jarwa majrur. Hizyun khobar. Fid dunya jarwa majrur. Alwaw harfu atfin. Lahum jarwa majrur. Khobar muqaddam. Fil akhirati jarwa majrur. Azabun mubtada. Muakhor. Azimun na'at. Daripada azabun. Tafsirnya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa yubarizunahu bil adawati wa ya'taduna 'ala ahkamihi wa 'ala ahkami rasulihi wa yufsiduna fil ardi biqatlil anfusi wasalabal Ustaz betul. Wasalbil amwali aja. Wasalbi ya. Wasalbil amwali an yuqattalu au yusallabu ma'al qatli wassalabu an yushaddal jani ala khashabatin au tuqta'u betul ya. Au tuqta'u yadul muharibil yamani yumna ya kanan ya yumna yumna warujuluhu wari ya kaki bukan laki-laki iya ya kalau itu kaki ya warijuluhul yusro kiri ya au yunfau ila baladin ghairi baladihim wayuh basu fi sijni dhalikal baladi hatta tadhhiru tadhharu ya hatta tadhharu taubatuhum wa hadzal jazaa'ul ladzi u'iddahu Allahu lil muharibina a'addahullahu lil muharibina huwa dhallun fid dunya walahum kehinaan penghinaan. Huwa dhullun fid dunya walahum fil akhirati adzabun syadidun in lam yatubu. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah, yang mereka memerangi Allah dan memperlihatkan permusuhan kepadanya, dan mereka melampaui batas kepada hukum-hukum Allah dan kepada hukum atau ketetapan Rasul-Nya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa seseorang, dan mereka mencari harta-harta bahwa mereka dibunuh atau disalib atau di atau disalib dan bersama mereka, ya, mereka disalib bersama bersama pembunuhan itu. Maksudnya disalib sambil dibunuh gitu. Oh, sambil, ya. Kemudian dibunuh. Disalib adalah diikatnya terdakwa pada batang kayu atau dipotong tangan orang-orang yang dipotong tangan kanannya, orang-orang yang memerangi Allah, dan kaki kiri dan kaki kirinya, ya. Atau diasingkan ke negara yang bukan negara mereka, dan mereka ditahan dalam penjara Tawa, di tawa. Jika nggak mau bertobat, dipotong juga tangannya yang apa namanya, kiri, kiri. kakinya yang kanan. Nah. Oh iya, kalau dan jika tidak mau bertobat juga, maka dipotong apa tangan yang kanan dan juga kaki yang kiri. Kakinya yang kanan, kebalikan yang tadi. Atau diasingkan ke negara yang bukan negara mereka. Dan mereka ditahan dalam penjara di negeri itu sampai mereka menunjukkan atau memperlihatkan taubat mereka. Dan ini adalah balasan bagi orang yang mengadakan permusuhan, ya, yang mengadakan permusuhan kepada Allah dan memerangi, dan mereka yang memerangi Allah. Dan dia dalam keadaan hina di dunia ini. Dan bagi mereka di akhirat ada azab yang pedih jika mereka tidak mau bertobat. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama jazaa'u alladziina yuharibuuna Allaha wa rasuulahu wa yas'auna fil ardi fasaadan ay yuqattalu. أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha yang melakukan kerusakan di muka bumi adalah dibunuh atau disalib atau dipotong, ya, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka min khilafin secara bersilang, atau diasingkan dari muka bumi, maksudnya dipindahkan dari negaranya ke negara yang lain. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itu adalah hukuman, ya, bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati adabun adzim, dan bagi mereka di akhirat ada adab yang pedih. Jadi ini adalah jenis-jenis hukuman yang bisa ditetapkan, ya, bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan juga berlaku untuk orang yang merampok, ya. Tadi kan kita baca di apa namanya? Di tafsirnya wa yusiruna fil ardi biqatlil anfusi wa salbil amwal. Ini kan berarti merampok, ya. Kan bedanya mencuri sama merampok itu, kalau mencuri itu kan hanya mengambil harta, ya, tanpa melukai korbannya. Nah, merampok ini dia seringkali melukai korbannya, bahkan membunuh korbannya. Dan merampok hukumnya lebih apa namanya, lebih tegas, ya, daripada mencuri. Kalau mencuri itu hukumannya potong tangan, ya. Sementara kalau merampok ini boleh dibunuh. Dan hukum-hukum yang ada di sini itu pilihan, ya. Artinya seorang qadhi atau seorang hakim bisa melihat seberapa parah perbuatannya, jadi bisa dibunuh saja atau dibunuh dan disalib, atau ya hanya dipotong saja, ya, misalnya ya ada perampok, ya, dia melukai, ya, dan lukanya nggak terlalu serius, bisa saja ya hukumannya hanya dipotong gitu ya, tangan dan kakinya. Min khilafin, secara bersilang. Begitupun dalam hukum mencuri ya, hukum mencuri itu kan misalnya kalau ada orang mencuri, hukum potong tangan itu dimulai dari yang kanan, ya tangan kanan dulu. Itu pun ada apa namanya kadar minimalnya. Artinya kalau yang dicuri hanya permen misalnya, sesuatu yang kurang berharga, maka tidak jatuh hukum potong tangan untuk dia. Misalnya ada orang mencuri, ya kemudian sudah memenuhi kadar minimalnya, maka dia dipotong tangan kanannya. Mencuri lagi, kaki kirinya. Mencuri lagi, kanan kirinya. Mencuri lagi, ya kaki kanannya. Jadi itu, ya bersilang. Kanan, tangan kanan, kaki kiri. Kemudian kaki kiri, tangan kiri, terus selanjutnya kaki kanan. Nah, kalau merampok langsung dua-duanya berarti ya. Jadi tangan kanan dan kaki kiri. Merampok lagi, ya kiri dan kanan. Jadi hukum-hukum yang dijelaskan di sini merupakan beberapa pilihan yang bisa ditetapkan oleh hakim ya, oleh qadhi melihat tingkat keparahan dari perbuatan kriminalnya, nanti ditetapkan mana yang paling cocok untuk orang tersebut. Karena ada juga yang hanya diasingkan ya, au yunfau minal ard, atau diasingkan dari suatu negeri. Jadi kalau misalnya dia orang Pulau Jawa misalnya, dia diasingkan ke Pulau Sumatera, tapi di pengasingan di sini ya di sananya di penjara juga. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang adil ya. Artinya Islam itu menghukum seorang berdasarkan ya tingkat keparahan kriminalitasnya. Artinya tidak semuanya harus dibunuh gitu ya. Tapi ada tingkat keparahan. Dilihat dari situ apa baru nanti ditetapkan hukumnya. Dan di penutup ayat ini menunjukkan bahwasanya nggak mesti kalau orang yang melakukan kejahatan di dunia kemudian udah tinggal di dunia dia akan bebas dari hukum akhirat, karena ya di sini sebutkan dzalika lahum khizyun fid dunya, ya itu ya adalah balasan bagi Allah berupa khizyun ya, kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati adabun adzim, dan bagi mereka di akhirat ada adab yang besar ya, ada adab yang dahsyat. Ini menunjukkan nggak mesti orang yang telah dihukum di dunia lalu dia akan terbebas dari hukum Allah di akhirat. Tergantung apakah dia bertaubat atau tidak. Ya. Kalau bertaubat, ya bisa jadi Allah akan mengampuni. Tapi kalau dia tidak bertaubat, ya walahum fil akhirat ya ada benar. Ya. Dan bagi mereka di akhirat ada azab yang besar. Ya kalau nggak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baca buku Fatimah. نعم سيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Kecuali orang-orang yang bertobat dari sebelum mereka ditangkap, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Illa adatul istisna. Alladzina mustasna tabu fi'lun madin alwaw sebagai fa'il min qabli jar wa majrur an mudhafun ilaih. Maksud bilang kayak gitu, kan harpo masih onasbin aja. Harpo masih. Kalau mati itu nggak boleh ya, langsung dibilang mudhof ilaih. Oke. An harpo nasbin wa masdarin, dia mudhofun ilaih. Nah. Takodiru fi'lu mudhari'un man, apa? Majazum, apa? Nasbi. Mansubun bi'an. Nah. Alwaw sebagai fa'ilnya. Alaihim jar wa majrur. Alfa'u harfu atfin i'lamu fi'lu amrin alwaw sebagai fa'ilnya Zain. Anna harfu tawqidin wa nasbin allaha lafzul jalalah sebagai ismu inna wafurun sebagai khobar inna, rahimun sebagai khobar sani. Tafsirnya, lakin man ata minal muharibina min qabli an taqdiru alaihim waja'a qa'ian nadiman fa innahu yusqitu anhu ma kana lillahi fa'lamu ayyuhal mu'minuna annallaha ghafurun li'ibadihi rahimun bihim. Tetapi orang yang datang dari peperangan sebelumnya, sebelum mereka ditangkap, dan datang ketaatan dan penyesalan, maka sesungguhnya dia dibatalkan atasnya saja. Dibatalkan apa hukuman, kayak gitu saja. Maka ketahuilah wahai orang-orang mukmin bahwasanya Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya, Maha Pengasih bagi mereka. Jazakallahu khairan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kalian menguasai mereka. Misalnya apa namanya, orangnya ini berhasil kabur gitu ya. Kemudian setelah itu orangnya menyesal nih. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada orang yang melakukan jinayah, kriminalitas seperti tadi, kemudian tidak tertangkap gitu ya. Kemudian dia menunjukkan bahwasanya telah berubah menjadi orang baik, telah bertaubat, menyesali perbuatannya. Maka yang seperti ini ya tidak perlu dihukum lagi ya, karena telah menunjukkan perbaikan ya. Nah. Saya baca. Ustaz Bore ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum muflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah kepadanya wasilah dan berjihadlah dalam di jalannya supaya kalian mendapat kebahagiaan. Ya harpun nida ayuha munada. Ha harpu tanbih. Alladzina ismu mausul jadi badal. Amanu fi'lun madi, alwawu fa'ilun. Ittaku fi'lun amar, alwawu fa'ilun. Allaha labdi jalalah mab'ulun, alwawu haku ata atfin. Ibtagu fi'lun amar, alwawu fa'ilun. Ibtagu emang filamer. Fil apa? Ini nanya. Iya filamer ya betul. Ibtagu fi'lun amrin, alwawu fa'ilun. Ilaihi jar majrur, alwasilata maf'ulun. Alwawu harfu atfin jahidu fi'lun madi. Filamar lagi ya. Jahidu fi'lun amar alwawu fa'ilun fi jar fi sabilihi jar majrur alha'u mudhafilah. Alha'u ini mudhafilah. Mudhafilah. La'allakum la'al la'alla Litaroji. Hari ya taroji. La ala litaroji kumnya jadi maful. Maful sih. Kan ngala temannya apa? Temannya Ina kan. Isim, isim la ala. Ngala ya. Tuplihuna hobar la ala. Dulu tuplihuna fil mudhari, wawunya fa'il baru bisa dibilang. Oh. Tuplihuna fil mudhari al wawu fa'ilun jumlah fi'il fa'il jadi khobar la ala. Naam. Tafsirnya ya ayyuhalladzina ya. Ya. Ya ayyuhalladzina shadaqullaha wa rasulahu wa malu basyar wa amilu bisyar'ihi. Wa amilu bisyar'ihi khaufullaha wa taqarrub wa taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Bima yurdihi wal amali bima yurdihi. Ya. Wa jahidu fi sabilihi kai tafawazu. Kai tafuzu bi jannatihi. Kai tafuzu bi jannatihi. Jannatihi. Jannatihi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, takutlah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan ketaatan dan amal yang diridhoi, dan bersungguh-sungguh berjihadlah di dalam jalan, di dalam jalannya supaya supaya mendapatkan beruntung. Kalian beruntung. Apa wajib apa Ustaz? Fuzu itu supaya kalian beruntung, faza ya fuzu. Oh, supaya ya, beruntung dengan surganya. Ya, naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan berjihadlah di jalannya agar kalian beruntung. Ayat ini yang pertama memerintahkan kepada orang beriman agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana takwa dalam melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan kita juga diminta untuk mencari wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa wasilahnya? Ya, itu dengan melakukan ketaatan, ya. Melakukan ketaatan dan amalan yang bisa membuat Allah ridho kepada kita. Itu yang dimaksud dengan al-wasil, ya. Jadi al-wasilah di sini bukan berarti kita apa namanya misalnya ke kuburan gitu ya. Wahai Syekh Fulan, ya. Ini enggak boleh. Ziarah kubur itu dilakukan dalam rangka mengingat kematian, ya. Kalau ada orang ziarah kubur lalu di kuburan dia dia malah minta kepada penghuni kubur, maka ini jelas adalah kesyirikan, ya. Kalau minta-mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ya muslimin yang keliru gitu ya. Ketika ziarah kubur bukannya datang dalam rangka apa mengingat kematian, ya, agar dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dia berdoa, melakukan kesyirikan ya dengan berdoa. Ya kalau mendoakan ahli kubur, nah ini sunnahnya. Jadi sunnah dalam ziarah kubur itu adalah yang pertama ketika kita mau masuk itu kita mengucapkan salam, ya. Itu sunnah yang pertama, ya. Assalamualaikum ya ahli diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun, ya. Nas'alullah lakumul afwa wal afiyah. Ini doa ketika memasuki atau kita papasan gitu. Misalnya kita jalan kan terkadang ngelihat ada kuburan kaum muslim gitu ya, itu kita jangan lupakan sunnah ini gitu. Kita ucapkan salam seperti itu. Kemudian adab yang kedua, kalau misalnya kita masuk ke dalam area kuburan, adabnya adalah kita melepas sandal kita gitu. Sandalnya dilepas lalu kita masuk. Kemudian ya selanjutnya adalah kita mendoakan, ya, mendoakan ahli kubur, bukan berdoa kepada ahli kubur. Banyak orang-orang yang sengaja misalnya ada apa kepala desa atau calon bupati, calon gubernur gitu ya. Ke kuburan ngapain? Nyari berkah, ya. dia malah minta doa, minta ridho gitu ya. Itu nggak boleh ya. Ingat dalam Islam itu kalau mau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah hukumnya adalah syirik. Dan ini hati-hati. Jadi makna wasilah di sini bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwa wasilah ini artinya kita mendatangi ya kuburan orang yang soleh, kemudian kita berdoa kepada penghuni kuburan, ini enggak boleh. Tapi kalau misalnya kita berdoa kepada yang masih hidup itu enggak apa-apa. Jadi misalnya kita datang ke kiai kita, ke ustadz kita, minta didoakan itu boleh ya. Itu wasilah yang diperbolehkan ya. Jadi kita datang nih ke guru kita yang mana zahirnya kita melihat guru kita adalah orang yang soleh, maka secara logikan harusnya doanya lebih makbul daripada kita gitu ya, lebih mustajab, maka kita minta didoakan boleh ya. Yang seperti ini boleh. Tapi kalau kepada penghuni kubur enggak boleh. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya penghuni kubur itu pasti masuk surga? Enggak ada yang bisa menjamin kecuali orang yang terjamin Allah Subhanahu wa taala. Semulia apapun guru kita ya. Setinggi apapun kedudukan guru kita, sepintar apapun, tidak ada yang menjamin dia ya pasti masuk surga ya. Ini adalah urusan gaib yang hanya mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wajahidu fi sabili dan berjihadlah jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, tip ya, ayat terakhir untuk hari ini. Baca mukul baik. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ah liyaftadu bihi min 'adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adhabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir jika mereka jika seandainya mereka memiliki segala sesuatu di bumi dan yang semisalnya bersama mereka, mereka menginginkan untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, maka tidak akan diterima dari mereka. Dan bagi mereka ada azab yang pedih. Inna harfu taukidin wa nasbin alladzina isim mausul sebagai isim inna, kafaru fi'lun madin alwawu fa'iluhu, lau ismu syartin, anna harfu taukidin wa nasbin, lahum jarwa majrurun sebagai khabar anna muqaddam, ma isim mausul isim inna mu'akhar, fil ardi jarwa majrurun, jami'an hal alwawu harfu atfin, mitla ini ma'tuf ke ma ya Ustaz? Iya ma'tuf nih. Al-ha'u mudhafun ilaihi ma'a dharaf al-ha'u mudhafun ilaihi li lamukai yaftadu fi'lun mudhari'un mansubun bila mikai alwawu fa'iluhu bihi jarwa majrurun min azabi jarwa majrurun yaumi mudhafun ilaihi al-qiyamati mudhafun ilaihi ma manahiyah tuqub bila fi'lun mudhari'un mabni lil majhul fa'ilnya dhamir mustatir huwa minhum jarwa majrurun alwaw harfu atfin lahum jarwa majrur sebagai khabar muqaddam azabun mubtada muakhar alimun sifat. Tafsirnya innal ladhina jahadu wahdaniyatallahi wa syari'atahu law annahum malaku jami'a fil ardi wa malaku jami'ama fil ardi malaku mithlahu ma'ahu wa aradu an yaftadu anna anfusahum yawmal qiyamati min azabillahi bima malaku ma taqabbalallahu dzalika minhum wa lahum adzabun mujibun muji'un. Sesungguhnya orang-orang yang jahadu, berjihad atau bersungguh-sungguh dengan keesaan Allah, menentang ya Ustaz, jahadu, menentang keesaan Allah dan syariatnya, seandainya mereka itu memiliki semua yang ada di bumi dan memiliki semisalnya bersama mereka, dan mereka menginginkan agar hal tersebut menjadi penebus dirinya pada hari kiamat dari azab Allah dengan apa yang mereka miliki, maka Allah tidak menerima hal itu dari mereka, dan bagi mereka azab yang menyiksa. Tabiyyin barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adabi yaumil qiyamah. ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalau sekiranya mereka mendapatkan ya apa yang ada di muka bumi seluruhnya dan yang semisalnya, berarti apa? Berarti dapat dua gitu ya, karena dapat bumi dan juga yang seperti bumi, artinya mendapatkan dua bumi. Liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamati ma tuqbil minhum, untuk menebus diri mereka dari adab pada hari kiamat, ma tuqbil minhum, itu tidak akan diterima dari mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada adab yang pedih. Ini tegas sekali ya, artinya apa? Harta yang dimiliki oleh seseorang kalau tidak dibarengi dengan keimanan, tidak akan mampu menebus dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kayanya dia. Bahkan Allah misalkan dalam ayat ini, kalaulah sekiranya seseorang memiliki harta sepenuh bumi, kemudian dia memiliki harta yang sepenuh bumi satu lagi, berarti dia memiliki harta sepenuh dua bumi yang dia berikan, dipersembahkan dalam rangka membebaskan dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima. Nah, ini apa? Ini menunjukkan bahwa jangan bangga dengan harta kita. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak habiskan ya di dalam kebaikan, maka tidak ada manfaatnya buat kita. Jadi kalau kita mau harta kita bermanfaat untuk kita, maka ambillah seperlunya untuk keluarga kita, lalu sisanya kita infakkan, kita sedekahkan. Ini baru harta yang bermanfaat. Jadi harusnya seorang muslim itu memandang harta sebagai kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasilah perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan harta kita malah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka ada adab yang pedih. Demikian untuk materi pada pagi hari ini. Kita lihat beberapa pertanyaannya. Budhelis bertanya, yang dimaafkan oleh keluarga terbunuh, apakah ada juga dalil menyebutkan bahwa bebas juga atas dosanya? Tidak ya, jadi hukum di dunia beda dengan hukum di akhirat gitu. Di akhirat, wallahu alam, kita tidak mengetahui, karena Allah itu kan menghukum siapa saja yang Allah kehendaki dan mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi nggak mesti kalau orang sudah dihukum di dunia lalu dia terbebas dari hukuman akhirat. Sebagaimana tadi dijelaskan ya dalam ayat berapa tadi itu? Dalam ayat 33 ya. Ini kan jelas sekali ayatnya. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Jadi hukuman-hukuman ini hanyalah bentuk hinaan di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan bagi mereka di akhirat ada adab yang pedih. Jadi kalau misalnya seorang sudah dihukum di dunia, kemudian dia tidak bertaubat ya, maka di akhirat dia akan tetap diadab. Tapi kalau taubat, ya maka mungkin, sangat mungkin dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya adalah apakah setelah itu dia bertaubat atau tidak. Jadi balik lagi ke pertanyaan Bunda Yelis, ya, apakah dia nanti diampuni dosanya atau tidak, sangat bergantung dari apakah dia bertaubat atau tidak setelahnya. Nah, sebuah hari bertanya, ini pertanyaan sensitif ya. Kalau ada yang kali mendoakan, sering baca ila hadratiru ila ruh, bagaimana hukumnya? Nah, ini apa namanya, sebetulnya masalah seperti ini Ya, memang harus diakui bahwa guru-guru saya ini kan kebanyakannya dari Saudi gitu ya, dari Salafi gitu ya. Memang para ulama Salaf tuh mayoritasnya itu mengingkari perbuatan semacam ini. Tapi ada sebuah fakta menarik gitu ya. Ya, jadi di dalam mazhab sendiri, imam-imam seperti Imam Nawawi saja itu membolehkan. Jadi membolehkan apabila kita membaca Al-Quran, kemudian pahalanya dikirimkan ke mayit, ini Imam Nawawi membolehkan. Jangankan Imam Nawawi gitu ya, bahkan ada beberapa ulama dari mazhab Hambali yang mengatakan ya bacaan Quran itu sampai. Bahkan sekelas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah aja. Kita tahu lah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini kan yang sangat dikenal dengan kegigihannya dalam membantah kebid'ahan gitu ya. Tapi kalau dalam masalah mengirim pahala bacaan, itu kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini sampai. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang apa namanya, ada imamnya ya. Jadi kalau saya sendiri tidak mengambil pendapat itu gitu ya. Artinya saya sendiri meyakini bahwa seseorang itu hanya dibalas ya kecuali sesuai dengan amalan perbuatannya. Berdasarkan dalil wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, seseorang itu apa namanya mendapatkan pahala, tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang diusahakan ya. Namun karena ya yang seperti ini ada imamnya, ada pendapatnya, maka kita hormati ya saudara-saudara kita yang apa meyakini bahwa membaca Al-Quran dan mengirimkan pahalanya untuk mayit sampai, ya biarkan ya. Jadi kita menghormati, ini merupakan masalah fikih ya, yang ada imamnya. Kecuali kalau nggak ada imamnya baru boleh kita apa serang habis-habisnya. Tapi ini kan imamnya banyak ya, nggak cuma satu. Jadi kalau kita telusuri itu ternyata yang membolehkan itu banyak sekali, dan yang membolehkan nggak sembarangan gitu ya. Sekelas Ibnu Taimiyah membolehkan, sekelas Ibnu Qayyim al-Jauziyah pun apa membolehkan, sekelas Ibnu Qudamah al-Maqdisi pun membolehkan. Ini menunjukkan ini merupakan masalah fikih ya, dan para ulama yang membidahkan banyak juga, nggak kalah banyak gitu. Artinya dalam masalah agama saya selalu punya prinsip tawassutnya, wasatiyah, pertengahan lah, tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan. Kalau antum tanya ya Pak Bori ya, nanya kepada saya secara pribadi, saya katakan saya yang meyakini kebid'ahannya ya. Karena kalau sekiranya konsep ini diterima, saya khawatir ya bahwa yang mendapatkan keutamaan ini ya orang-orang kaya saja. Ini fakta ya, fakta di lapangan gitu ya. Jadi biasanya kalau yang meninggal orang kaya itu rame yang bacain Qur'annya. Kenapa? Karena dia tahu ya beseknya itu apa namanya mewah gitu ya. Wallahualam bisa. Intinya berlapang dadalah dalam masalah fikih. Biar karena ini ada imamnya, kita tidak perlulah terlalu apa namanya menjelek-jelekkan gitu ya. Karena kalau ada imamnya, insya Allah ya para imam itu seseorang itu kan yang nggak boleh itu kan kalau apa namanya tidak ada imamnya sama sekali lalu melakukan. Ya. Tapi kalau ada imamnya dan mereka mengatakan ini boleh, tentu mereka telah melakukan istimbat hukum. Dan mujtahid itu kan ketika mereka beristimbat, mereka memiliki ilmu ya, dengan basirah mereka, dengan ilmu mereka. Jadi kalau dalam masalah mengirimkan bacaan pahala membaca Al-Quran, kalau saya pribadi saya mengatakan nggak sampai ya, dan saya meyakini kebid'ahannya. Tapi saya menghormati orang-orang yang melakukannya. Karena imamnya banyak ternyata. Ya. Imamnya banyak. Ya. Para ulama yang membolehkan itu banyak. Ya. Dan bukan hanya dari mazhab Syafi'i, bahkan mazhab Hambali yang dikenal sangat hadis oriented. Ya. Kan kita tahu ya bahwasanya dari empat imam mazhab, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali itu terkenal dengan kegigihannya atau fokusnya mereka dalam masalah hadis. Ya. Sementara Imam Syafi'i itu kelebihannya karena Imam Syafi'i itu dulunya belajar dari ulama Hanafi juga, kemudian belajar dari ulama ahli hadis juga, menjadikan Imam Syafi'i itu kelebihan beliau adalah beliau ya bagus dalam masalah hadis dan bagus juga dalam masalah ro'yu, ya, dalam masalah akal bagus juga. Jadi mengkombinasikan antara akal dengan nakal. Nah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang hadis banget gitu ya, hadis oriented, orientasinya itu hanya hadis aja, itu ternyata banyak memperbolehkan. Bahkan sekelas Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Qudamah al-Maqdisi itu membolehkan ibadah semacam ini. Intinya adalah berlapang dada. Ya. Kalau memang antum yakini itu boleh, silakan ya. Dan antum yakini itu boleh, silakan juga, karena masing-masing ada imamnya. Kalau saya sendiri menguatkan pendapat yang tidak boleh melakukan ya, dan tidak sampai. Ini Bu Delis menambahkan bagian dengan tahlilan. Nah, jadi gini loh. Jadi bedakan antara apa? Jadi gini. Kalau sudah tahlilan itu udah beda lagi hukumnya dengan yang ngirim bacaan Al-Fatihah tadi. Karena kan apa namanya? Kalau tahlilan itu kan udah gabungan dari macam-macam gitu. Tahlilan itu kan isinya ada mendoakan mayit, ada zikir, ada macam-macam. Ini beda lagi. Apa namanya? Tafsil hukumnya itu beda lagi, ya. Karena kayak menentukan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 hari ini kan sesuatu yang diambil dari adat ya. Jadi hukumnya beda lagi. Kalau tahlil sih saya benar-benar mengingkarinya. Tapi kalau doa yang tadi saya tidak terlalu mengingkari gitu. Karena ada imamnya. Ya ada imamnya. Tapi kalau tahlilan ini kan tradisi Indonesia gitu ya. 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari ini kan penentuan harinya ini kan tidak ada hadisnya sama sekali gitu ya. Bahkan banyak yang bilang ini diambil dari adat. Adat zaman dulu itu ya, yang diambil dari apa namanya agama apa Hindu atau Buddha gitu ya. Itu beda hukumnya. Jadi kalau budaya seperti tentang tahlilan, nah ini saya pengingkarannya lebih keras daripada yang awal. Kalau yang awal tadi yang hanya sebatas mengirim bacaan Al-Qur'an, maka sekalipun saya ingkari, tapi saya pengingkarannya itu tidak seperti pengingkaran tahlilan gitu, beda. Jadi kalau tahlilan itu banyak tafsir hukum yang perlu dijelaskan. Seperti itu. Nah, intinya sih, jadi gini, bedakan antara penyikapan ya, penyikapan dan penetapan hukum. Ya saya sendiri kan di kampung sini ya, di kampung Basar ini kan di tengah-tengah orang yang apa namanya praktek fikihnya jauh berbeda sama saya gitu kan. Tapi saya orangnya fair gitu, saya jelaskan dari awal bahwa saya terang-terangan dari awal datang ke sini, saya bilang saya tidak melakukan amaliyah-amaliyah seperti maulid nabi, tahlilan, kemudian apa namanya maulidan, rejeban, pokoknya saya katakan dengan terus terang saya tidak melaksanakan itu. Kalau misalnya antum tanya sama saya bilang itu bid'ah, tapi saya nggak akan iseng bid'ah-bid'ahin itu gitu. Jadi beda antara penyikapan sama penetapan hukum gitu. Artinya boleh kita kalau ditanya kita jawab, tapi jangan juga iseng gitu ya, misalnya di tengah-tengah acara seperti itu kita datang terus kita bilang bubar kita, ini beda ya. Dakwah itu harus dengan hikmah ya, dakwah itu harus dengan hikmah ya. Kita harus mendahulukan al-aham minal muhim ya, yang paling penting dari yang penting. Intinya bijaklah dalam berdakwah, bijaklah dalam bermasyarakat, jangan sampai perbedaan dalam masalah amaliyah ibadah itu menyebabkan kita memusuhi saudara kita sendiri. Padahal kan kita udah sering bahas dalam ayat Quran, dalam kelas tafsir kita ya, bahwa al-wala dan al-bara itu harus dibangun di atas Islam, bukan di atas ormas, bukan di atas kelompok. Jadi jangan hanya karena berbeda dalam masalah amaliyah ibadah, lalu saling bermusuhan, salah, keliru. Hak seorang muslim itu adalah dicintai. Ya. Al-wala itu untuk muslim, sementara al-bara itu untuk orang kafir. Ini jangan kebalik ya. Jangan sampai kita melihat teman kita, melihat saudara kita yang berbeda amalan dengan kita, itu kayak ngeliat orang kafir, ini nggak boleh ya. Mereka punya hak sebagai seorang muslim. Ya. Nah, David ya, jadi pesan saya secara umum adalah dalam kehidupan bermasyarakat, jadilah orang yang hikmah. Ya. Jadilah orang yang bijak dalam bergaul bersama mereka. Ya. Jadilah orang yang memiliki prinsip bahwa kita harus tetap bergaul dengan orang-orang sekitar kita, namun pada hal-hal yang kita berbeda dengan mereka, kita tidak perlu melebur gitu ya. Artinya, kerelaan hati kita dalam bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan kita tidak mengharuskan kita mengikuti mereka atau tidak mengharuskan mereka mengikuti kita. Toh selagi kiblatnya masih Ka'bah, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabnya Al-Qur'an, maka di atas itulah al-wala ya, kecintaan dan loyalitas harus diberikan. Demikian sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.